Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-Bukhari rahmatullah alaihi حدثنا مسلم telah memberitakan kepada kami Muslim. Muslim di sini Muslim bin siapa? Muslim aina huwa? Muslim bin Muslim itu banyak, ada Muslim Bali, Muslim Surabaya. Muslim bin siapa di sini? Sering. Hah? Imam Bukhari itu bainal muslimain dikatakan. Beliau itu diapit oleh dua orang muslim. Muslim yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Jadi beliau punya murid yang bernama Muslim dan juga punya guru yang bernama Muslim. Makanya beliau dibilang bainal muslimaini. Tayyib. Harun. Siapa muslim di sini Harun? Muslim bin Ibrahim, masyaallah ahsanta. Muslim bin Ibrahim Al-Banjari. Nisbahnya asabta nisbah baqiyah nisbah. Hah? Alaba Muslim bin Ibrahim al Fikram. Mana Fikram? Mawjud. Alaba Fikram. Allahu a'lam. Ada Ahmad Fatoni mana? Ahmad Fatoni? Ya. Antum kecil kok duduknya di belakang, Mat. Harusnya di depan. Sini antum di depan. Sini. Pindah di depan. Jadi asisten. Tayyib. Muslim bin Ibrahim Al-Farhili. Ahsanta. Baru cocok jadi asisten. Tayyib. Muslim bin Ibrahim Al-Farhili. Iya, wa mahaluhu mat thiqatun. Tayyib. Ahsanta. Sedangkan Muslim berikutnya siapa Faris yang menjadi murid beliau? Muslim ibnul Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi. Imam Muslim, iya, yang punya sahih Muslim. Barakallahu fikum. Qala haddathana Shadaqah ibnu Musa wa huwa Abul Mughirah As-Sulami. telah memberitakan kepada kami Shadaqah bin Musa, dan dia adalah Abul Mughirah As-Sulami. Barakallahu fikum. Tayyib. Saduqun lahu awham. Shadaqah bin Musa saduq, dan beliau memiliki beberapa kesalahan. Qala haddathana Malik ibnu Dinar, berkata Shadaqah telah menceritakan kepada kami Malik bin Dinar Al-Basri, Abu Yahya. Malik bin Dinar Al-Basri, Abu Yahya. Saduqun abidun. An Abdullah ibni Ghalib, dari Abdullah bin Ghalib. Barakallahu fikum. Saduqun qalilul hadis. Ya, disebutkan situ oleh Imam Bukhari wahwa al juddaan juddani, ya al huddani, tayyib, wahwa al huddani Abdullah ibnu Ghalib al huddani. Barakallahu fikum. Saduqun qalilul hadis. An Abi Sa'id al Khudri, dari Abu Sa'id al Khudri. Namanya siapa Abu Sa'id Al-Khudri, Isa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ahsanta. Ya, sahabiyun jalil. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau menyatakan, khoslatani la yajtami'ani fi mu'minin, ada dua perangai yang tidak akan berkumpul pada seorang yang beriman, al-bukhlu wasu'ul khuluq, yang pertama adalah kebakhilan dan akhlak yang jelek. Barakallahu fikum. Baik. Dari hadis ini barakallahu fikum ada faedah yang bisa kita ambil, yaitu la yanbaghi lil mu'min an tajtami'a fihi hatani al-khoslatani bihaithu la yanfaku anhuma, wa yujadu minhu ar-ridha bihima, tayyib. Faedahnya adalah tidak sepantasnya bagi seorang yang beriman untuk terkumpul pada dirinya dua perangai. Ya. Dari sisi di mana sifat tersebut tidak pernah terpisah dari dia. Jadi memang dia sudah dikenal dengan karakter seperti itu. Tapi kalau kumat-kumatan biasa orang, iya. Kadang pelit, kadang baik. Kadang baik, kadang pelit, kadang pelit, kadang bakhil. Barakallahu fikum. Tayyib. Maksudnya jangan sampai seorang itu memang dia dikenal dengan karakter tersebut. Iya, orang yang dikenal dengan si pelit, fulan, Abu Pelit. Barakallahu fikum. Atau dikenal dengan barakallahu fikum su'ul khuluq, artinya memang tidak pernah terpisah dengan akhlak tadi. Wa yujadu minhu ar-ridha bihima, dan juga tidak boleh dia ridha ya dengan sifat tersebut barakallahu fikum. Li'annal bakhil la yakunu illa min qillati al-thiqati billah, wal-mu'minu yakunu wasiqan billah kama annal bakhila yajurrul abda ila su'il khuluqi wal mu'min matlubun minhu ayyakuna husnul khuluq atau husnal khuluq. Barakallahu fikum. Tayyib. Alasannya karena kebakhilan itu tidaklah akan terjadi melainkan karena sedikitnya rasa percaya dia kepada Allah Ta'ala. Iya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah atau kurang percaya kepada Allah. Barakallahu fikum. Sehingga dia sangat mengkhawatirkan kalau hartanya tadi barakallahu fikum berkurang sedikit saja. Barakallahu fikum. Sedangkan orang yang beriman di antara ciri khasnya adalah dia itu sangat percaya kepada Allah. Barakallahu fikum. Sebagaimana kebakhilan itu akan menyeret seorang hamba kepada akhlak yang jelek barakallahu fikum. Iya, sedangkan seorang mukmin diminta darinya untuk bisa memiliki akhlak yang bagus barakallahu fikum. Itu alasan ya. Kenapa barakallahu fikum yang namanya bakhil, kenapa yang namanya su'ul khuluq barakallahu fikum itu dianggap sesuatu yang akan mengurangi kadar keimanan seseorang. Barakallahu fikum. Iya, tayyib. Maka di sini barakallahu fikum kita perlu mengetahui bagaimana terapi. Bagaimana cara barakallahu fikum untuk menghilangkan sifat yang jelek tersebut. Iya, sifat bakhil, sifat syuh. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, kata beliau, amma ilajul bakhil, adapun terapi untuk penyakit bakhil, fa'lam anna sababa al-bakhili hubbul mal, maka perlu anda ketahui penyebab dari kebakhilan itu adalah orang yang cinta kepada harta. Barakallahu fikum. Iya. Itu yang membuat dia barakallahu fikum memiliki sifat bakhil. Ya. Baik. ada yang memang sudah bawaan, barakallahu fikum, dari sananya memang dia sudah bakhil, iya. Padahal dia terlahir dalam keluarga yang kaya raya, barakallahu fikum. Tayyib. Namun barakallahu fikum, memang sejak kecil dia sudah memiliki karakter tersebut, bakhil. Tayyib. Ada juga barakallahu fikum dikarenakan iya kondisi, barakallahu fikum, iya. Tayyib. Yang menyebabkan dia bersifat bakhil, yaitu dia berawal dari orang yang miskin, orang yang tidak punya, kemudian dengan kerja kerasnya, barakallahu fikum, dengan perjuangannya, iya, walaupun sebelumnya dia mendapatkan hinaan, cacian, makian oleh orang lain, akhirnya dia berhasil naik di atas, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Ternyata dia tidak bisa mengambil hikmah yang lebih banyak dari perjuangannya tadi, justru membawa dia kepada kebakhilan. Ini harta saya perjuangkan, saya dapatkan dengan susah payah, barakallahu fikum, mana mungkin saya akan berikan kepada orang tanpa mengalami jerih payah seperti saya. Iya, kalau kamu ingin harta, kamu harus berusaha seperti saya, barakallahu fikum. Ya, itu alasannya, barakallahu fikum, kenapa dia sangat sulit untuk, barakallahu fikum, mengeluarkan hartanya, cinta kepada harta. Tayyib. Kemudian beliau menyebutkan fahubbul mal sababan. Sedangkan orang yang cinta kepada harta ada dua juga penyebabnya. Ahaduhuma hubbus syahawat. Allati la wusula ilaiha illa bil mal. Ma'atu lil amal. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Yang pertama yang menjadi penyebab seorang itu cinta harta adalah karena dia, barakallahu fikum, cinta kepada syahwat. Iya. Yang syahwat tadi akan bisa dia peroleh dengan harta. Iya, dia suka main perempuan. Dia suka khamer. Dia suka judi. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Dia suka party-party, ya, pesta-pesta, barakallahu fikum. Tayyib. Itu syahwat semuanya. Dan untuk bisa melakukan hal tersebut, barakallahu fikum, tentunya tidak bisa pakai kreweng. Iya. Tayyib. Tapi harus pakai uang. Barakallahu fikum. Tayyib. Disertai dengan, barakallahu fikum, tulul amal. Iya, orang yang terlalu panjang angan-angannya, terlalu banyak cita-citanya, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi harta yang dia peroleh, barakallahu fikum, itu sudah dia prediksi, ya, untuk 7 keturunannya, barakallahu fikum. Dia siapkan untuk 7 keturunannya, ya. Barakallahu fikum, ini untuk anaknya, untuk cucunya, untuk cicitnya, barakallahu fikum. Tayyib. Terlalu panjang angan-angannya sehingga dia sangat-sangat, barakallahu fikum, iya, menjaga hartanya tadi agar tidak dikeluarkan dengan semudah-mudahnya, barakallahu fikum. Atsani, sebab yang kedua adalah yuhibbu ainal mal. Iya, yuhibbu ainal mal. Dia memang cinta kepada zat harta itu sendiri. Iya. Suka dengan harta itu sendiri, bukan harta tadi sebagai perantara bagi dia untuk memuaskan hawa nafsunya. Tapi apa? Memang dia sangat senang dengan harta tadi. Iya. Dia mengumpulkan emas batangan sampai 100 kg, barakallahu fikum, ya, batu akik yang bermacam warna, pancasona, panca indera, panca-panca dan yang lainnya, barakallahu fikum, ya. Dari yang harga 25.000 sampai 500 juta dia punya, barakallahu fikum. Tayyib. Begitu juga kendaraan, ya. Mercy punya, Lamborghini punya, barakallahu fikum. Ya, semua jenis kemewahan dia miliki, barakallahu fikum. Iya, ada manusia yang tipenya seperti itu. Barakallahu fikum. Tayyib. Cuma untuk sekedar kebanggaan saja, barakallahu fikum, untuk sekedar pamer saja, tayyib, entah itu di hadapan teman-temannya, barakallahu fikum, ataupun di hadapan masyarakatnya, barakallahu fikum, tayyib. Kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, barakallahu fikum, bagaimana cara mengobatinya dari dua penyakit tadi. Yang pertama, orang yang barakallahu fikum gila syahwat, yang kedua gila harta. Kata beliau, fa'ilaju hubbis syahawat, adapun terapi bagi orang yang cinta kepada syahwat, bil qana'ati was sabri, dengan qana'ah, iya, merasa puas dan sabar, barakallahu fikum. Iya. Merasa puas dengan apa yang dia miliki, barakallahu fikum, dan bersabar dengan kekurangan yang ada. Iya. Maka syahwat yang barakallahu fikum menggebu-gebu itu akan terbendung. Baik. Iya. Barakallahu fikum. Misal seorang santri melihat, ya, teman-temannya barakallahu fikum rata-rata punya alat perekam Sony recorder. Gitu ya. Sedang booming di pondok, banyak yang pesen. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dia pengen, ya. Dia pengen punya alat seperti itu, barakallahu fikum. Namun apa daya, ya, tangan tak sampai. Artian orang tuanya tidak memiliki uang sebesar itu, barakallahu fikum, untuk kebutuhan tadi. Iya. Jangankan untuk beli Sony recorder, barakallahu fikum, untuk SPP dan uang makanannya saja per bulan orang tuanya setengah mati. Baik, barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, iya, Anda harus bisa bersikap bijak. Iya, barakallahu fikum. Anda harus mentarbiyah, barakallahu fikum, diri Anda untuk bisa bersikap qanaah, barakallahu fikum. Ya. Jangan anggap teman-teman yang punya Sony recorder itu, barakallahu fikum, itu membantu mereka. Justru kebanyakan mereka yang memiliki alat perekam seperti itu terlalaikan dari pelajarannya. Iya, mereka terlalu mengandalkan rekaman, barakallahu fikum, sehingga mereka malas. Ya, ketika pelajaran dia tidak mencatat, barakallahu fikum, bukan memperhatikan juga ucapan sang ustaz. Iya, tapi dia ngelamun, bahkan main dengan alasan apa? Gampang, kan ada rekamannya, ada dokumentasinya. Barakallahu fikum. Cukup banyak fenomena yang seperti ini kita dapati, barakallahu fikum. Sehingga dia terlalu mengandalkan rekaman tadi, barakallahu fikum, akhirnya apa? Pelajarannya. Iya. Tayyib. Itu menjadi buyar, barakallahu fikum. Baik. Itu ya. Kalian yang memiliki rekaman seperti itu, barakallahu fikum, itu konsekuensinya besar. Iya. Kalian harus komitmen, barakallahu fikum. Kalau sudah punya rekaman seperti itu, barakallahu fikum, iya, kalian harus tayyib mengilzam diri kalian harus segera dalam menyalin atau memurojaah dalam rekaman tadi. Gitu ya. Misalnya hari ini Barakallahu fikum, sudah dapat rekaman semua dars, malamnya harus bisa kalian salin semua. Jangan ditunda. Wah, gampang, nanti bisa bisu, nanti bisa bisu. Ini pelajaran. Ya. Barakallahu fikum. Kita dulu punya teman seperti itu. Waktu zaman kita belajar belum ada yang seperti itu, pakai kaset. Iya. Zaman kita dulu pakai kaset. Barakallahu fikum. Taib. Ada teman di antara teman kita, barakallahu fikum, dia karena memang kemampuan menulisnya itu enggak cepat gitu ya, dalam keadaan ustadzuna hafizahullahu taala waro'a memberikan faedah yang cukup cepat, barakallahu fikum, sehingga dia berusaha mengatasinya tadi dengan rekaman. Barakallahu fikum. Taib. Tapi ya tadi dia tidak komitmen. Barakallahu fikum. Nanti akhirnya dia beli cukup banyak kaset itu. Barakallahu fikum. Iya. Satu pak, kadang satu lusin, barakallahu fikum. Karena ya tadi enggak komitmen. Akhirnya tidak semua bisa tercatat. Cuman dia simpen saja. Dan sampai saat ini dia terus, barakallahu fikum, pernah juga bercerita kepada kita menyesalkan hal tersebut. Ya, kenapa dulu tidak saya langsung salin, kenapa dulu tidak langsung saya pindahkan, barakallahu fikum, dalam keadaan sekarang semakin banyak kesibukan yang dia miliki. Barakallahu fikum. Iya, jadi itu rekaman sekedar koleksi saja. Barakallahu fikum. Dalam keadaan faedah-faedah yang barakallahu fikum didapatkan itu tidak dipindahkan ke dalam buku catatannya. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwan ya, itu terkadang melalaikan. Dan saya pribadi barakallahu fikum dulu ketika belajar termasuk yang menggunakan metode seperti itu. Iya. Karena saya tidak ingin satu pun faedah terluputkan dari ustadzuna hafizahullah taala waroa. Tapi saya cuma memiliki satu kaset. Saya tidak beli banyak kaset, cuma satu kaset. Sehingga mau tidak mau malam itu harus saya ulangi. Iya. Barakallahu. Mau tidak mau harus malam itu selesai, karena besok ini kaset harus kosong, harus dipakai lagi untuk barakallahu fikum apa? Pelajaran berikutnya. Ya, sehingga ya kita terpecut. Iya. Barakallahu fikum. Harus ditulis itu faedah. Baik. Barakallahu fikum. Ikhwan ya, ini tanbih buat para thalabah yang memiliki barakallahu fikum alat perekam tadi, itu terkadang melalaikan mereka. Iya. Baik. Karena mereka punya banyak uang, mereka beli memori yang banyak. Yang 16 giga barakallahu fikum, 8 giga habis, beli lagi, habis, beli lagi. Dalam keadaan fawaid-fawaid yang ada tersimpan di situ. Iya. Barakallahu fikum. Tidak langsung dia pindahkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga bagi mereka yang barakallahu fikum tidak mampu membeli alat seperti itu, iya. Jangan bersedih hati. Barakallahu fikum. Justru sebagian para thalabah kebanyakan terlalaikan dengan alat seperti tadi. Paham ya? Tayyib. Sebagaimana para ulama di zaman dahulu barakallahu fikum enggak ada alat-alat seperti itu. Iya. Sehingga itu memacu mereka, memecut mereka barakallahu fikum untuk menulis faedah tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Wa tulul amal, sedangkan obat dari barakallahu fikum tulul amal, orang yang begitu panjang angan-angannya, bikasrati zikril mauti, barakallahu fikum. Ya, itu bisa diobati dengan cara seorang itu sering mengingat mati. Terkadang seorang insan barakallahu fikum angan-angannya itu panjang dan lebar. Iya. Dalam keadaan umurnya belum tentu barakallahu fikum. Iya, sampai kepada angan-angannya yang panjang dan lebar tadi. Barakallahu fikum. Baik, iya. Jadi dia sudah membayangkan nanti barakallahu fikum mau bikin rumah ya 3 tingkat. Nanti masing-masing anaknya barakallahu fikum itu punya satu kamar mandi, masing-masing ada barakallahu fikum AC-nya barakallahu fikum ya. dia membayangkan lagi nanti masing-masing anaknya punya kendaraan, barakallahu fikum, terus dia bayangkan. Iya, semuanya untuk keluarganya, barakallahu fikum. Baik. Iya. Dalam keadaan barakallahu fikum salafuna salih, pikiran mereka tidak seperti kebanyakan khalaf. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah Umar ibn Abdul Aziz. Beliau seorang khalifah. Iya. Seorang penguasa, barakallahu fikum, di zamannya. Tapi ketika beliau hendak meninggal, barakallahu fikum, beliau memanggil seluruh anak-anaknya. Iya, dan anaknya banyak, barakallahu fikum. Jadi datang ketika dipanggil, dia sedang sekarat begitu, barakallahu fikum. Jadi beteret anaknya itu ya, kayak Doremi Pasulasido begitu. Panjang sekali. Barakallahu fikum. Ngumpul semua. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Barakallahu fikum. Kemudian beliau memberikan wasiat kepada anaknya, ya, wahai anak-anakku, tidak ada salah seorang pun di kalangan kalian yang aku tunjuk untuk mewarisi kedudukan ini. Dikiranya mau ditunjuk jadi apa? Pengganti ayahnya, ya, menjadi penguasa. Tapi kata Umar ibn Abdul Aziz, tidak ada satu pun di kalangan kalian yang saya tunjuk untuk menggantikan saya. Karena kata beliau, kalian itu merupakan salah satu dari dua orang. Yang pertama, kalian adalah orang yang saleh. Ya. Kalian adalah orang yang baik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kalian termasuk anak-anakku yang saleh, wallahu yatawallas salihin, maka Allah yang akan menanggung orang yang saleh. Iya. Jadi Allah yang ngurus kalian kalau kalian orang-orang yang saleh nantinya. Wa imma talih. Dan kemungkinan yang kedua, kalian itu adalah orang yang jelek, orang yang jahat. Untuk apa aku meninggalkan tahta ini kepada orang yang jahat? Pak Yuhan ya, itu pemikiran salaf yang luar biasa. Barakallahu fiik. Sehingga apa? Bapak tidak meninggalkan apa-apa. Iya. Kalau kalian orang baik, jangan khawatir, Allah yang akan nanggung kalian. Tapi kalau kalian orang yang jelek, untuk apa saya meninggalkan harta untuk orang yang jelek? Yang jelek. Barakallahu fikum. Itu Umar ibnu Abdul Aziz. Iya. Sehingga angan-angannya tidak seperti orang zaman sekarang. Barakallahu fikum. Iya. Yang sangat panjang. Baik. Barakallahu fikum. Kata beliau, barakallahu fikum, falyahdhar ayyatruka liwaladihi alkhaira wa yaqdama 'ala Allahi bisyarr. Falyahdhar, hendaknya orang tua itu berhati-hati. Ayyatruka liwaladihil khair, dia meninggalkan kebaikan untuk anak-anaknya. Wa yaqdamu 'ala Allahi bisyarr, dalam keadaan dia menghadap kepada Allah dengan kejelekan. Gitu ya. Dia pengennya anaknya mendapatkan yang terbaik dari urusan dunia. Semua fasilitasnya terpenuhi. Dalam keadaan ketika dia meninggal, dia tidak membawa bekal amal saleh, infak dan sedekah sedikit pun, kata beliau. Maka diharapkan bagi orang tua, jangan, barakallahu fikum, iya, salah langkah. Iya, untuk keturunannya, untuk anaknya, dia tinggalkan yang baik-baik, sedangkan di akhirat dia tidak membawa bekal. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan terakhir, barakallahu fikum, tanbih. Kata beliau, wa'lam annahu idza kathurat al-mahbubat fid dunya kasurat al-masa'ibu bifaqdiha. Beliau mengatakan wa'lam, ketahuilah, annahu idza kasurat al-mahbubatu fid dunya, kalau seseorang itu banyak yang dia senang, yang dia cintai ketika di dunia, ya, dari harta-harta dunia, barakallahu fikum, ya, dari anak, istri, barakallahu fikum, dari segala sesuatu, dari perkara dunia, kalau terlalu banyak seorang itu mencintai perkara dunia, kasurat al-masaibu bifaqdiha, maka dia juga akan siap barakallahu fikum, menerima resiko. Iya. Begitu banyak juga musibah yang akan dia rasakan. Gitu ya. Ketika dia kehilangan, semakin banyak yang dia cintai, maka Anda harus siap untuk menerima musibah akan kehilangannya. Paham ya? Semakin banyak Anda mencintai perkara dunia, barakallahu fikum, artinya Anda akan menerima resiko. Yang namanya dunia itu tidak ada yang awet, tidak ada yang abadi. Anda harus siap untuk kehilangannya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau Anda banyak mencintai perkara dunia, berarti Anda juga akan banyak menerima musibah. Pak Ikhwan ya? Baik. Tapi kalau Anda tidak begitu banyak mencintai perkara dunia seadanya, maka musibah Anda juga akan berkurang. Barakallahu fikum. Itu renungan salaf luar biasa. Faman arafa afatal mal lam ya'nas bihi, barakallahu fikum. Iya, maka barang siapa yang mengetahui, iya, jeleknya atau dampak negatif dari harta, maka dia tidak akan merasa senang dengan banyaknya harta. Barakallahu fikum. Iya. Seorang yang tahu secara dalam, secara hakikat bagaimana dampak negatif dari sebuah harta, barakallahu fikum, maka dia tidak akan merasa senang dengan banyaknya harta. Banyak harta, banyak, barakallahu fikum, kecintaan Anda di dalam dunia, sekali lagi Evan, berarti resikonya akan semakin banyak musibah yang harus siap Anda tanggung. Barakallahu fikum. Iya, itu juga merupakan cara bagi kita, barakallahu fikum, untuk bisa qanaah. Iya. Dengan memahami, barakallahu fikum, ucapan tadi. Iya, orang yang terlalu banyak hartanya, terlalu banyak yang dia cintai, maka dia akan menerima resiko akan semakin banyak musibah kehilangan. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Iya, itu ucapan yang sangat-sangat nafis, barakallahu fikum, dari Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Tahbihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.